batuknya dia berlenggang, dengan pinggul bergoyang. Tak bosan aku memandang, pikiran jadi melayang. Aduh, aduh, mak centilnya. Aduh, aduh, mak genitnya. Sesana, sesana, sesana, aku cinta kamu. Ku coba untuk menggoda sambil colek tangannya yang halus mulus kulitnya persis boneka India. Hidung mencumit sindroma, bibir yang tipis buatan Perancis. Di blow rambutnya persis Lady Di yang lagi populer. Jadi kau idola. Hai Susana, Susana, Susana, aku cinta kamu. Susana, Susana, Susana, aku cinta kamu. Ha ha ha ha. Berkelit orang tertawa, yang penting ku bahagia. Bisa menggaeti dia, syukur alhamdulillah. Kakek bilang insya Allah, nenek bilang Boo!